Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fiqhil Asma'il Husna. Wa kadhalika dhaharat rahmatuhu fi amrihi wa syar'ihi zuhuran tashhaduhu al-basairu wal absaru wa ya'tarifu bihi al-ulul albab. Fa syar'uhu nurun wa rahmatun wa hidayah. Wa qad syar'ahu muhtawiyan ala rahmah. وموصلا وموصلا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح شرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفى الحرج والمشقات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه ومناهيه كلها رحمة لأنها لحفظ أديان العباد وحفظ أكولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kita masih dalam penjelasan tentang nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kelihatannya mikrofonnya kurang keras. Tolong dikeraskan mikrofonnya. Pada penjelasan yang silam, kita telah menjelaskan betapa pentingnya nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Dan telah kita jelaskan bahwasanya rahmat Allah Jalla wa'ala begitu luas dalam segala hal. Ya, rahmat Allah memenuhi langit dan bumi, memenuhi hati-hati makhluk manusia, bahkan binatang pun Allah berikan pada hati mereka rahmat. Dengan itulah kita melihat binatang-binatang berkasih sayang. Anak ayam tidak diinjak oleh ibunya, ya. Anak singa tidak dimakan oleh ayahnya, begitu kejamnya singa. Tapi Allah titipkan dalam hati mereka rahmat terhadap anak-anaknya. Mereka jaga anak-anaknya. Ya, kadang-kadang kita bahas orang tua itu rahmatnya terhadap anak-anaknya. Ada harapan-harapan yang diharapkan nanti ketika anaknya besar mengabdi kepadanya, membantunya. Tapi binatang tak ada pada mereka hal tersebut. Tidak ada binatang ketika anaknya besar berharap balas budi daripada anak-anaknya, tidak ada. Tapi tetap dengan rahmat Allah titipkan, mereka menjaga anak-anaknya meskipun binatang-binatang buas. Itulah rahmat Allah yang tampak pada seluruh makhluknya. Subhanallah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa kadzalika dhaharat rahmatuhu fi amrih. Dan tampak pula rahmat Allah pada semua perintah-perintahnya. Jika kita perhatikan, seluruh perintah Allah tak ada padanya kesulitan. Semuanya dengan rahmat. Subhanallah. Tidak dalam agama-agama di luar daripada Islam yang begitu sulitnya praktek ibadah mereka, menyembah Tuhan mereka. Kalau antum boleh melihat agama-agama di luar Islam, untuk menyembah Tuhan mereka butuh berbagai macam sarana-prasarana yang mahal-mahal. Baju ibadah harus ada khusus, api harus khusus, lilinnya khusus, dupanya khusus, altarnya khusus. Islam dengan segala macam rahmatnya Allah, semua perintahnya merahmat. Puasa yang dia perintahkan, tidaklah dia wajibkan kepada kita puasa 24 jam. Kalau itu yang terjadi, binasa kita. Satu hari mungkin bertahan, bagaimana satu bulan? Perintahnya penuh rahmat. Subhanallah. Ya, tak ada kita lihat dalam agama ini perintah Allah yang sulit. Semuanya mudah. وما جعل عليكم في الدين من حرج. Tidak pernah kami jadikan dalam agama ini ada yang sulit. Salat hanya 5 waktu sehari semalam yang dia wajibkan, tidak 50 waktu. Salat sendiri tidaklah lama, yang paling kuat 10 menit, 15 menit. Jarang-jarang kita salat setengah jam. Semuanya dalam bentuk rahmat Allah Jalla wa'ala. Perintahnya wa syar'uhu zaharat rahmatuhu fi amrihi wa syar'ihi, tampak pada perintahnya, tampak pada syariatnya rahmat. Semua yang dilarang pasti berbahaya bagi manusia. Semua yang baik-baik dia perintahkan, semua yang jelek-jelek dia larang. Allah larang kita mengkonsumsi narkoba, merusak akal pikiran, menghilangkan rasa malu. Subhanallah, membuat orang tak sadar apa yang dia perbuat. Allah haramkan kita membunuh, melumpahkan darah, melakukan kezaliman. Ya, Allah larangkan kita menyebar nasab tanpa ikatan resmi dalam bentuk pernikahan yang sah, agar tak tercampur baur nasab. Semua larangannya penuh rahmat. Ya, dilarang kita karena itu yang terbaik bagi kita. Zuhuran tashhaduhul basair wal absar. Semua syariatnya, semua perintahnya penuh dengan rahmat, tampak terlihat oleh mata kepala kita sendiri. Efeknya, dampaknya tampak pula oleh hati-hati kita. Jika kita pikirkan, renungkan, tak ada yang payah. Haji tidak diwajibkan setiap tahun, hanya sekali seumur hidup. Praktik pelaksanaan ibadah haji pun dia mudahkan. Tak banyak padanya bacaan-bacaan. Ketika orang mempersulit diri dalam ibadah haji, ya, pusing jemaah haji. Bukunya tebalnya segini. Semua doa. Tawaf pertama ini, tawaf kedua, tawaf ketiga, tawaf keempat, tawaf kelima, tawaf keenam, tawaf ketujuh. Pusing dia. Payah kali pun haji. Padahal wallah tak seperti itu keadaannya. Sa'i pertama bacaan khusus, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh. Kemana-mana kesian jemaah haji bawa bacaan-bacaan. Buku-buku yang tak pernah Allah ajarkan, Rasulnya ajarkan. Kesulitanlah mereka. Subhanallah. Dimudahkan kalau mau melempar jumrah, kau ambil di mana batu kau dapat. Ya, kau dapat di Mina, ambil di Mina. Andai kata kau tak dapat di Mina, kau dapat dimanapun kau berada, ambil seketika kau mau melempar. Dimudahkan. Sebagian memberatkan. Dari tanah air sudah dibawanya batu untuk melontar. Dicucinya batu tersebut. Kasih parfum. Taruh dalam kain putih. Nanti pergi baru dia bawa haji. Menyulitkan. Semuanya mudah. Dia buat zikir itu tak pernah ada lebih sampai berpuluh ribu. Zikir yang sahihnya sampai 100. Dia berikan ke tangan. Dengan tangan inilah kita berzikir. Mudah dengannya. Bayangkan kalau kita dipintakan berzikir sampai 50 ribu kali. Apa jadinya? Yang diwajibkan dalam bentuk bilangan tak ada. Hanya 100. Semuanya mudah. Apa payahnya? Dipintakan kita keluarkan zakat. Dengan rahmatnya Allah titipkan dalam perintah tersebut. Zakat tidak Allah ambil dari setengah harta kita. Bahkan tidak daripada sepertiga harta kita, tidak. Bayangkan, subhanallah, tanah dia punya. Padi dan beras, gandum, semuanya jagung, dia yang tumbuhkan. Hujan, dia turunkan. Subhanallah, manusia hanya berusaha berikhtiar, membersihkan lahan, kemudian meletakkan tanam-tanaman, ya, menjaga agar rumputan tidak lebih banyak daripada biji-bijian tersebut Allah tumbuhkan. Subhanallah. Akhirnya panen, panen raya. Tidak Allah minta setengah, tidak Allah minta 2/3, hanya Allah minta, subhanallah, 1/10 saja. Allahu Akbar. Ya, inilah rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada minta untuk dia, tapi kau sampaikan ini kepada fakir miskin. Dalam perintahnya rahmat. Zakat hanya 2,5% dari zakat harta. Engkau punya, ya, senilai 85 gram emas, keluarkan 2,5%-nya saja. Tidak Allah katakan keluarkan setengahnya. Kalau anda kata setengahnya, berat terasa. Sepertiganya aja berat. Allahu Akbar. Padahal milik dia bumi ini. Semuanya diambil 2,5% daripada kita dalam zakat. Tak mampu mengeluarkan, tak usah kau keluarkan. Subhanallah. Tak mampu membayar zakat, tak usah bayar zakat. Gugur kewajiban. Apa yang sulit dalam agama ini? Tak ada yang sulit. Subhanallah. Ya. Semuanya mudah ketika manusia mengamalkan agama ini. Dalam masalah pernikahan pun tak payah-payah kau datangkan seorang wali bagi perempuan disebut wali yang sah. Datangkan mahar. Apa itu mahar? Apapun juga yang dianggap bernilai. Walaupun sebentuk cincin emas. Walaupun sebentuk cincin daripada tembaga. Ya, kata Nabi, kunikahkan engkau. Kau carilah satu bentuk cincin daripada besi. Semuanya mudah. Akadnya pun tak payah-payah. Kunikahkan engkau dengan putriku si fulana binti fulan dengan mahar sekian. Berkata saksi, nikah hanya sah. Selesai. Ketika diperpahir, dipersulit. Uang hantaran 50 juta. Sapi 50 ekor. Unta 50 ekor. Dipersulit. Semuanya hantaran harus dibawa. Dari yang besar, paku harus ada. Sampai kecil, jarum pun ada. Dicek mana jarum pentolnya. Kurang, batal pernikahannya. Hadirkan dulu jarum pentol. Cek lagi, mana arang. Arangnya enggak ada. Bawa arang, baru sah nikahnya. Manusia persulit diri. Kalau agama yang diikuti semuanya mudah. Ketika safar, diantara rahmatnya. Takut ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta api. Semua dia singkat. Yang empat jadi dua. Digabungkan yang masing-masing pada waktunya agar dijamak, digabungkan. Subhanallah. Tak ada air, digantikan tayamum. Mana yang payah? Jika kita perhatikan rahmat Allah ada pada setiap perintahnya. Subhanallah. Ya. Ketika kita berdiri dalam sholat, Allah tak suruh kita baca satu Quran penuh, tapi faqra'u ma tayassara minal Quran. Kau baca semampumu daripada Quran. Bayangkan andai kata satu juz kita disuruh Allah, berdirilah kau sholat, baca minimal satu juz. Kelengar manusia. Allah katakan, ma tayassar, apa yang mampu kau baca daripada Quran. Tidak ada yang payah. Allahu Akbar. Wa ya'tarifu bihi ulul albab. Semua orang berakal yang akalnya sehat mengakui mudahnya syariat Islam. Perempuan-perempuan disuruh berhijab agar terhindar daripada fitnah pandangan laki-laki. Allahu Akbar. Agar mereka tampak indah dengan menutup aurat. Agar mereka terjaga, terhormat. Subhanallah. Sebagaimana yang kita ketahui sesuatu yang mulia, berharga, disimpan. Tidak ditampakkan di mana-mana. Tak ada orang jual emas bagaikan jual tomat. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana orang jual emas dalam kutuku yang begitu kokohnya, dalam etalase yang begitu kuatnya, terjaga, tersimpan. Subhanallah. Begitulah wanita-wanita muslimah. Dijaga, disimpan agar mereka tak menjadi murah. Tak dipertontonkan keindahan mereka kecuali kepada yang halal. Mana yang payah? Subhanallah. Perempuan tak diwajibkan untuk pergi mencari nafkah. Mereka menjadi ratu dalam rumah tangga mereka. Tak sibuk mengikuti laki-laki berlomba-lomba mencari uang. Subhanallah. Dampaknya adalah berbagai macam bentuk penyimpangan akhlak, moral ketika perempuan keluar bercampur baur dalam semua sektor. Agama yang begitu indahnya. Subhanallah. Dimuliakan. Perempuan bukan menjadi barang obral, penglaris barang. Untuk handphone, pasang perempuan. Untuk melariskan handphone, melariskan apapun juga. Subhanallah. Perempuan dipasang, dipajang di mana-mana. Alangkah kasihannya nasib perempuan. Subhanallah. Mana yang sulit? Mana yang tak yang zalim? Tak ada padanya kezaliman. Subhanallah. Fasyara'uhu nurun. Sungguh syariatnya adalah cahaya. Ya, benar-benar bercahaya yang ma'anawi, menerangi orang daripada kegelapan, kejahiliahan, kebodohan, kedunguan. Subhanallah. Acara penguburan tak ada sulit-sulit, semua dimudahkan. Asri'u bil janazah, segerakanlah dalam menyelenggarakan jenazah. Tak ada yang sulit. Sebagian orang acara penguburan, acara duka bela sungkawa, harus ada acara meratap 3 hari, bentangkan tenda. Panggil orang untuk menangis, panggil orang untuk menari, ya. Lihatlah agama kepada Islam. Kalau sudah acara yang namanya acara kematian, sulit. Baju harus pakai baju hitam. Panggil lagi organnya, panggil lagi macam-macam, ya. Musik hingar-bingar. Payah kita membedakan ini pernikahan atau kematian. Semuanya mirip-mirip, cuma bedanya di sini menjerit-jerit. Di sana ketawa-ketawa. Subhanallah. Agama kita mudah. Kadang-kadang 3 hari dulu dibiarkan jenazah tersebut. Kadang-kadang jenazah sebelum masuk ke dalam liang lahat dipakaikan kepadanya pakaian kebesaran, dibuatkan jas baru, pakaikan jas ketika hidup kesian bajunya robek-robek. Mati baru anaknya heboh, supaya tampak hormat bagi orang. Anak berbakti, ketika mati orang tuanya baru siapkan jas. Ketika hidup tak pernah diperhatikan orang tuanya, dibelikan yang paling mewah daripada peti-peti. Subhanallah. Ya, itulah mereka anggap bagian daripada bakti mereka. Menyulitkan. Tak dianggap berbakti anak sampai dia bisa buat tugu bagi orang tuanya. Ketika mati, buat tugunya berjuta-juta. Subhanallah. Alam kita, tak ada payah-payah. Kadang-kadang orang buat kuburan sampai tak berapa juta-juta. Dalam Islam begitu mudahnya penguburan. Mana yang payah? Tak ada. Bahkan kapan pun kita dilarang membeli kapan yang mahal. Semuanya rahmat. Jenazah dilarang untuk disimpan lama-lama di rumah. Segeragan. Subhanallah. Mana yang payah dari agama ini? Semuanya rahmat kalau kita pelajari agama ini. Tak ada yang payah. Subhanallah. Tapi tentunya semuanya harus ikut dengan syariat. Tidak dimudah-mudahkan. Tidak suka-suka. Tadi pagi sebelum saya kemari, ada saya lihat di WhatsApp itu, di Masjidil Haram, ya, kejadiannya. Apa itu kejadiannya? Ketika sudah ditegakkan sholat, ada 2 orang, kelihatannya dari negeri sana, dari Bangladesh sana kayaknya. Ya, mereka itu berwudu tanpa air, pakai udara saja. Nah, wudu, apa? Ya, tanpa air. Jadi hanya sandiwara saja. Ah, siramkan. Wallahi setelah itu sholat. Diingatkan, mana airnya, mana airnya, mana airnya. Tak peduli. Langsung sholat. Dikiaskannya udara sama dengan air. Ini bahlul. Bukan kemudahan, tapi kebodohan. Tak ada air, gantikan tayamum. Banyak air di Masjidil Haram, berton-ton mau berapa kubik ada di sana. Subhanallah. Seharusnya minimal dia bertayamum. Mau tayamum tidak seperti itu. Berwudu tapi pakai udara. Baru saja saya lihat, saya ketawa. Ini mempermudah sesuatu hal yang tak seharusnya demikian. Kalau tak ada tayamum, tayamum pun tak payah. Tepukkan tangan, wajah, tangan, selesai. Ini enggak gumur-gumur, tak ada air. Masih ada sama saya itu. Nanti saya share lah di grup nanti. Biar antum lihat kebodohan. Subhanallah. Jadi semuanya mudah. Tak ada yang payah. Ya. Fasyar'uhu nurun wa rahmah wa hidayah. Syariatnya adalah cahaya, hidayah, rahmat. Waqad syar'ahu muhtawiyan ala rahmah. Semua yang disyariatkan dalamnya ada dititipkan rahmat. Wa musilan ila ajalli rahmatin wa karamah wa sa'adah. Akan menyampaikan orang kepada rahmat yang paling agung, kemuliaan dan kebahagiaan. Yang ikut agama bahagia, bukan gila sebagaimana pembahasan tadi malam. Yang ikut agama ini bahagia, apalagi dia pelajari agama, beriman dengan takdir, hidupnya tentram. Tak pusing-pusing dia. Mencapai ini tak dapat, tenang hatinya. Belum takdir bagaimana lagi? Belum jodohku, tenang. Ini gagal, manalah memang sudah takdir, semoga ada kebaikan. Subhanallah. Semuanya indah. Ya, dipelajari hikmah-hikmah daripada segala macam apa yang digariskan. Orang pun menjadi ya sabar, orang pun menjadi tegar menghadapi berbagai macam musibah. Allahu Akbar. Wa falah, keberuntungan. Syara'a fihi min at-tashilati wat-taysirat. Allah buat syariat yang dalamnya banyak kemudahan. Wa nafil haraj. Allah jauhkan segala macam kesulitan. Dahulu kala tak ada pesawat, Allah perintahkan manusia berhaji. Ya, ya'tuna min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari berbagai macam penjuru. Ya, wa adzin fin nasi bil haji. Perintahkan manusia untuk melaksanakan berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Mereka datang berjalan kaki atau mereka menunggang ya unta-unta yang mempersiapkan untuk safar. unta-unta yang dikuruskan untuk safar jauh. Subhanallah, mudah. Ya. Dan sampai sekarang sebagian orang mungkin masih haji dengan ya cara-cara tradisional yang berdekatan dengan tanah suci Mekah sana. Masih ada. Subhanallah. Pada masa saya dahulu di sana, orang-orang dari Soviet sana, ya, dari berbagai negara-negara jajahan Soviet, dari Kazakhstan, Tajikistan, mereka haji naik gerobak, mobil gerobak, lori. Subhanallah, mereka haji naik lori, semua mereka bawa, ya, kompor-kompor mereka bawa semua, ya, di mana mereka nginapnya, di Masjid Nabawi, ya, rumahnya itulah lori itu, masih ada. Saya ingat mereka datang bawa semua alat-alat dari ya negeri sana ketika jatuhnya Rusia. Mereka bawa Kodak, mereka bawa segala sesuatu, mereka jual. Mudah. Tak ada yang sulit. Subhanallah. Ya, kalau perhatikan syariat haji banyak padanya kemudahan, tidak banyak hafalan-hafalannya. Subhanallah. Ma yadullu akbara dalalatin ala sa'ati rahmatih, menunjukkan alangkah luasnya rahmat Allah, wajudihi wa karamih, alangkah luasnya rahmat Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manahihi kulluha rahmah, semua larangan yang Allah larang rahmat padanya ada. Dilarang berzina, petaka. Dengan rahmat Allah dilarang kita berzina, disuruh kita menikah. Dengan rahmat Allah Jalla wa'ala dilarang kita mengkonsumsi membahayakan yang membahayakan kita narkoba, diberikan kita yang baik-baik. Subhanallah. Ya. Li'annaha lihifdzi adyanil ibad. Karena Allah syariatkan agama ini untuk menjaga agama hamba-hambanya. Wa hifdzi uqulihim, agar terjaga akal-akal mereka. Diharamkan semua yang merusak akal. Ya, narkoba merusak akal. Pornografi merusak akal, semua Allah larang, Allah haramkan. Ya. Wa a'radihim, Allah Subhanahu wa taala syariatkan syariat untuk menjaga kehormatan mereka. Maka dilarang menuduh orang sembarangan berzina tanpa bukti-bukti. Wa abdanihim, menjaga badan-badan mereka, diharamkan yang jelek-jelek, diharamkan bangkai agar terjaga badan kita. Diharamkan darah agar terjaga badan kita. Kalau kita makan bangkai, makan darah, rusak binasa badan kita, tubuh kita ini. Subhanallah. Diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang membahayakan bagi badan mereka. Wa akhlaqihim, ya, disyariatkan agama dengan syariat yang begitu indah menjaga akhlak mereka, dilarang menzalimi, dilarang dizalimi. Subhanallah. Ya. Wa amwalihim, Allah berikan syariat yang indah menjaga harta mereka, dilarang sembarangan boros, dilarang terlampau kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, jangan kau jadikan kedua tanganmu mencekik lehermu. Kenapa? Terlampau kikir, bakhil, alias pelit, bin kedekut, bin tamak. Diharamkan terlampau dicekiknya dirinya, nampak makanan yang enak. Subhanallah. Ah, zuhud lah. Padahal bukan zuhud, pelit. Subhanallah. Ya. Allah larang. Wala tabsut hakulul basti, jangan terlampau kebentangkan harta, bagi-bagi semua dengan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak pernah dipikirkan dengan matang. Subhanallah. Semuanya syariatnya rahmat. Kikir kali pun dilarang, boros kali pun dilarang. Wabtaghi baina dzalika sabila, pertengahan. Subhanallah. Indah semuanya. Agar terjaga harta, yang coba-coba ambil harta tangannya hilang. Subhanallah. Putus tangan, dibuat syariat potong tangan, terjaga harta manusia. Syariatnya pun begitu indah jika kita pikirkan. Ada orang mengatakan bengis syariat Islam, tangan dipotong. Wallahi dalamnya ada rahmat bagi yang lain. Orang demi Allah, jika tangannya mencuri dipotong, tak akan mungkin mencuri dua kali. Tak akan mungkin, mustahil. Enggaklah Ustaz, biarlah dia bertobat, suruh aja di penjara. Wallahi, kalau kita banding-bandingkan syariat Allah praktis, di penjara berapa banyak yang harus korban. Pemerintah harus carikan makan mereka. Enggak ada orang di penjara kerja, harus carikan makan mereka, tempat tinggal mereka, air, listrik, semua. Di sana berkumpul para penjahat satu sama lain. Keluar lebih dahsyat kejahatannya. Kalau kandai kata dia ketangkap pertama gara-gara mencuri maling, kedua gara-gara membobol bank. Subhanallah. Dan Islam begitu indah. Potong tangan selesai, dia mesti bisa bekerja dengan tangan kirinya. Mau curi lihat tangan kanan putus, tak mungkin mencuri dua kali. Indah syariatnya. Kata orang-orang liberal, bahaya potong tangan. Ya, dalamnya ada rahmat. Qisas, eksekusi mati bagi pembunuh, dalamnya ada rahmat. Walakum fil qisasi hayatun, dalamnya ada kehidupan. Negeri yang menerapkan qisas, negeri yang begitu minim tingkat kriminalitas pembunuhan. Allahu Akbar. Apa yang sulit dalam agama ini? Apa yang tak indah? Subhanallah, semuanya indah. Bandingkan antara penjara dengan hudud ya Allah jelaskan dan terangkan. Subhanallah. Berapa banyak kita lihat residivis pulang balik masuk penjara. Bentar masuk keluar. Nanti masuk lagi keluar. Tak pernah jera, semakin dahsyat, semakin pintar bertemu sama penjahat. Mereka saling share satu sama lain ilmu dalam mencuri, ilmu merampok. Ya, bodohnya lah kau curi ayam. Masuk penjara gara-gara curi ayam, bodoh. Nanti ku ajarkan kau bagaimana cara bobol bank. Semakin dahsyat ilmunya. Allahu Akbar. Mana yang namanya jelek dalam Islam? Rahmat bagi yang mau berakal, berfikir. Subhanallah. Qisas langsung penggal kepala, itu paling rahmat bagi makhluk. Sebagian negeri kafir, mereka juga ada syariat dalam mereka, peraturan undang-undang, ya, eksekusi mati. Kata mereka, kasianlah dipenggal, jelek nampaknya. Bagaimana suntik mati saja? Wallahi lebih dahsyat disuntik mati. Kadang-kadang berminggu tak mati-mati dia. Allahu Akbar. Tersiksa. Ada suntik mati. Tersiksa. Islam agama rahmat. Kisah cara yang paling cepat membinasakan daripada segalanya. Allahu Akbar. Jika kita perhatikan, mana yang namanya sulit? Ini agama-agama Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Subhanallah. Kita saja yang bersyukur diri kita. Kita yang memperberat agama ini. Wa amwalihim minasyururi wal adrar, Allah jaga harta mereka, badan mereka, akal mereka, agama mereka daripada segala macam mara bahaya. Menjaga agama, syariatkan jihad. Menjaga harta, potong tangan bagi pencuri. Menjaga agar tak tercampur nasab, disyariatkan jilid dera bagi penzina, bahkan rajam bagi penzina yang telah menikah. Agar terjaga keturunan. Menjaga kehormatan, disyariatkan dera 80 kali bagi orang menuduh sembarangan tanpa hak, ditolak kesaksian selama-lamanya. Ya. Menjaga badan, diharamkan semua yang membahayakan manusia, bangkai, darah dan seterusnya, minuman yang keras. Mana yang sulit? Ini agama-agama rahmat. Naam. Wa yawmal qiyamati yahtassu subhanahu bir rahmati wal fadli wal ihsani al mu'minina bihi wa bi rusulihi wa yukrimuhum bis sakhi wal afi wal ghufrani ma la ta'tabiru anhu al sinatu wa la tatasawwaru al afkaru fadil had. Semoga wa yawmal qiyamah, di dunia semua syariatnya rahmat, perintahnya rahmat, larangannya rahmat. Subhanallah. Di hari kiamat, yakhtassu subhanahu birrahmah wal fadli wal ihsani bil mu'minin aw lil mu'minina bihi wa bi rasulihi. Di hari kiamat Allah khususkan rahmatnya, karunianya, kebaikannya untuk orang-orang mukmin saja yang mengimani rasul-rasulnya. Wa yukrimuhum bisafhi wal afwi wal ghufran, dari rahmat Allah, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka, Allah hapuskan ketergelinciran mereka. Ma la ta'buru anhul alsinah, yang tak akan dapat diekspresikan dengan lidah. Lidah kita keluh mengekspresikan rahmat Allah di negeri akhirat. Wallahi tiap hari kita buat dosa, nampaknya aja kita baik sama kita ini. Kalau Allah singkap aib-aib kita, tak ada lagi indahnya majlis ini. Dia tidak singkap aib kita. Di antara rahmatnya dia beri tangguh kita. Tidak dia hukum ketika kita tergelincir bersalah. Dia suruh kita taubat kembali kepadanya. Di hari kiamat dia ampunkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ya. Bisafhi wal afwi wal ghufran ma la ta'buru anhu al-alsina. Ma la tu'abbiru anhu al-alsinatu wa la tatasawwaru al-afkar. Yang tak akan dapat kelu lisan kita untuk mengekspresikan indahnya rahmat Allah terhadap makhluknya di hari kiamat. Bahkan tak dapat ia digambarkan oleh akal betapa rahmatnya Allah. Dia beri kita tangguh. Kalaulah ketika kita mulai balik berbuat dosa langsung dibinasakan, tak hidup kita sekarang. Subhanallah, semenjak kita balik buat dosa, kadang-kadang masih mengucur rembutan tetangga. Allah beri tangguh supaya tobat. Ya, kadang-kadang masih mengucuri uang ibunya, diberi tangguh untuk tobat. Subhanallah. Ya, kadang-kadang buat maksiat, diberi tangguh untuk bertobat. Di hari kiamat dimaafkannya, diampunkannya dengan iman yang ada pada kita. Subhanallah. Naam. Fa fil hadis, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'imi wal hawami. Fabiha yata'atafuna, wabiha yatarahamuna, wabiha ta'atiful wahsu ala waladiha. Wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Muttafaqun alaih. Fa fil hadithi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah, inna lillahi mi'ata rahmah, Allah itu punya 100 rahmat. Mi'ata rahmah, anzala minha rahmah, hanya satu rahmat saja yang diturunkan. Wahidah, bainal jinni wal insi wal bahaim, rahmat inilah Allah sebar di kalangan bangsa manusia, bangsa jin, hewan-hewan, wal hawam, hewan-hewan ternak, hewan-hewan buas. Fabiha yata'atafun, dengan satu rahmat inilah makhluk pun ada rahmat yang dititipkan dalam setiap mereka. Ya, wabiha yatarahamun, dengannya sesama makhluk saling merahmati. Allahu Akbar. Wabiha ta'atiful wahsyu ala waladiha, dengan rahmat inilah binatang buas pun memiliki sifat rahmat kepada anaknya, tak dimangsanya. Allahu Akbar. Tak pernah kita dengar ada namanya singa dimangsa anak oleh ibunya sendiri, tak ada. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah, yang 99 Allah akhirkan kelak. Yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah, Allah khususkan yang 99 itu untuk hamba-hamba yang beriman kelak di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Ya, semua cinta kasih kita ini satu daripada rahmat Allah yang Allah sebarkan. Dengannya kita bercinta kasih, berkasih sayang, saling rahmat merahmati antara sama manusia, binatang, bangsa jin. Subhanallah. Naam. Fahiya rahmatun la yu'abbiru anha lisanun yamunnu biha arhamur rahimin wa yatafaddalu biha man wasi'at rahmatuhu kulla shay'in ala ibadihi al-mu'minin wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladhina yattakuna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Fahiya rahmatun la yu'abbiru anha lisan, rahmat yang kelu lisan ini, lidah ini untuk mengekspresikannya tak mampu. Luasnya rahmat Allah, dia jaga kita ibadah Allah. Semenjak kita membuka mata kita sampai kita menutup mata kembali, dia jaga kita. Subhanallah. Ya, dijaga daripada segala macam serangga-serangga. Kita sedang tidur, kalau andai kata Allah berkehendak, banyaknya serangga-serangga yang jahat bisa saja masuk ke lubang hidung kita. Ya, ada namanya kalajengking, ada namanya lipan, ya, kelabang. Allah jaga kita. Subhanallah. Bahkan orang gila pun dijaga Allah Jalla wa'ala. Allah buat tubuh mereka menjadi kuat. Semua dimakan orang gila, tak sakit-sakit. Yang sehat semua dimakan sakit. Subhanallah. Kalau antum mau sehat, mau kebal, lihatlah orang gila. Bukan jadi orang gila, lihat orang gila. Tak mandi-mandi seminggu. Allahu Akbar. Dengan rahmatnya dijaga orang gila. Ya. Sebagian negeri-negeri kafir, orang gila ditangkapi, suntik mati. Kata mereka ini enggak ada manfaat di dunia ini hidup. Suntik mati semua. Agama kita tidak, agama rahmat. Allahu Akbar. Yamunnu biha arhamur rahimin. Rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan dialah Tuhan yang maha rahmat. Wa tafaddalu biha man wasi'at rahmatu kulli syai'. Allah karuniakan kepada seluruh makhluknya yang mana rahmatnya meliputi segala sesuatu, bahkan orang kafir pun dapat rahmatnya. Ya. Man wasi'at rahmatu kulli syai'in 'ala 'ibadil mu'min, apalagi terhadap hamba-Nya yang beriman, sempurna rahmatnya. 1% ini semuanya dapat, mukmin kafir semua dapat, binatang ternak, binatang buas semua dapat. 99 khusus hanya untuk hamba-Nya beriman. Allahu Akbar. Semua kenikmatan dunia ini satu bagian rahmat Allah saja baru ini. Antum senang-senang, alhamdulillah aku dapat istri cantik. Satu rahmat. Anakku ganteng-ganteng, satu rahmat. Yang dibagi-bagi bukan untuk antum saja, untuk seluruh makhluk. Dimurahkan pekerjaan. Itu satu rahmat. Tanda tangan uang. Rahmat. Subhanallah. Jadi start yang kerja-kerja kasar, rahmat Allah jaga mereka. Tak sakit kuning. Tak sakit asam urat. Tak sakit gula. Pekerja-pekerja kasar itu sehat walafiat. Tak ada penyakit orang kaya pada mereka itu ada. Tak ada orang-orang kuli-kuli bangunan itu yang kena penyakit. Gula tak ada ceritanya itu. Kita minum gula terbatas, dia minum kopi penuh gula, mungkin setengahnya gula, santai. Dengan rahmat Allah jaga mereka. Dengan rahmat Allah, Allah buat kebahagiaan bukan pada harta, tapi pada jiwa. Berapa banyak orang-orang buruh rendahan lebih berbahagia berjuta kali dibandingkan orang-orang kaya yang pada istana-istana mereka. Subhanallah. Dengan rahmatnya dia bagi. Dengan rahmatnya Allah bagi kenikmatan hidup itu bukan pada materi. Berapa banyak orang-orang yang menikmati tidur mereka walaupun tidur tanpa AC, walaupun mereka tidur tanpa kasur-kasur yang empuk. Berapa banyak orang-orang yang terbenam dalam kasur empuk tak bisa tidur kecuali harus makan obat tidur dulu. Wah, rahmat. Kita pelajari, kita tak merasa iri melihat orang-orang yang Allah lebihkan dalam dunia ini. Tak iri kita. Kita pelajari tak gila-gila kita mau jadi presiden. Santai aja kita. Kita pelajari. Subhanallah. Tak ambisi kita, gila-gila. Foto kita disebar di mana-mana, digantungkan di pohon-pohon kayu, tak gila kita. Di pohon-pohon kayu, di hutan-hutan digantungkan foto, tak mau kita. Kenapa? Ilmu yang dititipkan kepada hati kita membuat kita merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Sungguh rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Akan aku titipkan rahmatku ini kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Dan takwa harus dengan praktek baru disebut takwa. Ya, uyutunaz zakata. Dengan takwa itulah mereka mempraktekkan membagi-bagi apa yang Allah berikan kepada mereka berupa harta dalam bentuk zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Merekalah hamba-hambaku yang beriman dengan semua ayat-ayatku. Jika ayat tersebut adalah informasi berita, mereka benarkan, mereka imani. Jika perintah mereka kerjakan, jika larangan mereka tinggalkan. Untuk merekalah rahmatku utuh kuberikan. Di dunia 1% semua dapat, masuk orang-orang beriman. Di akhirat hanya untuk mereka. nanti kalau kita jumpa di surga, amin. Tak seperti ini di surga itu, tak seperti di dunia ini. Udah paten kali kita anggap sabilun najah ini. Tak ada apa-apanya dengan surga nanti. Subhanallah. Sabar-sabar kita menghadapi dunia ini, ya. Karena tak ada keindahan dunia, tak ada seberapanya ini. Ini 1% rahmat yang Allah titipkan, sebarkan di mana-mana. Dengannya lah raja-raja menjadi raja. Subhanallah. Ya. Tak ada apa-apanya kelak dengan negeri akhirat. Nah. Wal 'abdu kullama 'aduma ta'atuhu wa zada qurbuhu wa taqarrubuhu li rabbih 'aduma nasibuhu min istiqaqi hadhihi ar-rahmah. Qala ta'ala: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال تعالى: إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وَالْآيَاتُ فِي هَذِهِ الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ. Wal'abdu kullama 'azama ta'atuhu, hamba semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, wa zada qurbuhu, semakin bertambah taqarrubnya, upaya dia mendekatkan dirinya kepada Allah, li rabbih 'azama sibuhu min istiqaqi hadhihi rahmah, semakin besar peluang dia mendapatkan rahmat Allah, semakin besar pula rahmat Allah. Sebesar apa ketaatan kita kepada Allah, sebesar itu rahmat Allah meliputi kita. Semakin taat, semakin dahsyat rahmat tersebut. Semakin berbuat ihsan, semakin bertambah rahmat tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa hadha kitabun anzalnahu barakun, sungguh kitab ini kami turunkan penuh keberkahan. Fattabi'uhu, ikutilah kitab ini. Wattaqu, bertakwalah. La'allakum turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Kalau mau dapat rahmat, ikuti kitab Allah, Quran ini. Pelajari isinya. Takkan mungkin kita bisa mengikuti tanpa mengetahui apa isinya. Tak mungkin kita dapat mengikuti Quran tanpa mengetahui apa isinya. Pelajari dia. Tatkala kau pelajari dia, kau ikuti dalamnya berupa pesan-pesan Tuhan, engkau pasti dapat rahmat Allah SWT. La'allakum turhamun, maknanya, ya, semoga kalian mendapat rahmat, maksudnya pasti kalian dapat rahmat Allah jika kalian ikuti kitabnya ini. Kalau kita mau dapat rahmat Allah, ikuti agamanya ini. Subhanallah, ikuti ajaran kitabnya. Wa aqimus salata, dalam ayat lainnya, wa aqimus salata, tegakkan salat. Wa atuz zakata, bayarkan zakat. Wa atiur rasul, patuhi rasul. La'allakum turhamun, dengan itu kalian dapat rahmat. Jadi rahmat Allah diperoleh dengan ketaatan, dengan menegakkan salat, menunaikan zakat, mentaati rasul, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan setiap orang yang berbuat kebaikan, keihsan. Nampak kucing, beri makan, engkau akan diliputi rahmat Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Binatang-binatang, kau lihat anak ayam masuk ke parit, kau keluarkan, ya, rahmat Allah akan mendekatimu. Subhanallah. Ya, apapun kebaikan yang kita buat terhadap sama makhluk, bertambahlah rahmat Allah kepada kita. Nampak orang susah-susah kita bantu, senang dia, kita doa, didoakannya kita, rahmat Allah pun dekat dengan kita. Subhanallah. Kadang-kadang lihat penjual koran itu sedih kita. Udah tua-tua, manalah suami ibu ini? Ya, manalah anaknya? Mana kerabatnya jualan koran kadang-kadang malam hari? Subhanallah. Kita kasih sedikit uang, senangnya bukan kepalang. Banyak doanya. Subhanallah. Rahmat Allah akan meliputi kita tiap kali berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Maka jika ingin dirahmati Allah, rahmatilah manusia. Subhanallah. Naam. Wallahu arhamu bi'ibadihi minhum ba'duhum biba'din mahma ala qadril rahmati wa tarahum bainahum. Fabi sahihaini an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala: Qadima alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin, fa idza imra'atun min as-sabyi tabtaghi, idza wajadat sabiyan fi as-sabyi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa ardathu, fa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ataruna hadhihi al-mar'ata tarihah wa ladaha fi an-nar? Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Wallahu azza wa jalla arhamu bi ibadihi minhum ba'dhum bi ba'dhin. Sungguh Allah itu lebih rahmat kepada hamba-hambanya, lebih dahsyat daripada rahmat sebagian makhluk kepada makhluk lainnya. Kita cinta kepada anak kita, Allah lebih cinta kepada anak kita. Kita cinta kepada diri kita, Allah lebih cinta kepada diri kita. Karena itulah dia buat syariat-syariat, peraturan-peraturan, karena ingin diri kita ini selamat. Subhanallah. Mahma ala qadrur rahmah wat tarahum bainahum. Sebesar apapun cinta kasih antara hamba, tak akan dapat mengalahkan cinta kasih Allah kepada hamba-hambanya. Fathul Sahihin, dalam hadis yang sahih, An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qal, berkata Umar, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin, ya, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Fa idza imra'atun min as-sabi tabtaghi, di antara tawanan perang tersebut ada seorang wanita. Karena dalam Islam ketika musuh kalah, harta mereka menjadi milik kaum muslimin. Anak-anak dan istri mereka, wanita-wanita mereka semua menjadi milik kaum muslimin. Ini diperjualbelikan menjadi budak sebagai balasan atas kekufuran mereka. Tentunya dari perbudakan tersebut melahirkan berjuta-juta rahmat. Dari perbudakan mereka masuk Islam, dari perbudakan mereka mengenal Allah, dari perbudakan mereka akhirnya diperintahkan untuk dibebaskan setelah mereka beriman dalam bentuk kafarat yang banyak. Pelanggaran, bebaskan budak. Pelanggaran ini, bebaskan budak. Semua rahmat. Dalam perbudakan, dalam Islam pun ada rahmat. Dengan itu mereka mengenal Allah Jalla wa'ala. Kita tahu banyaknya para ulama-ulama dari budak asal-muasalnya. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ahli tafsir yang paling terkemuka kitabnya, kakeknya seorang Nasrani, budak. Allahu Akbar. Ketika ditaklukkan negeri mereka, Tabaristan, kakeknya termasuk salah seorang yang biarawan-biarawan yang ada dalam gereja-gereja mereka. Subhanallah. Dikeluarkan mereka daripada menyembah berbagai macam makhluk-makhluk menyembah Allah Jalla wa'ala. Mereka tinggalkan segala macam penyembahan-penyembahan. Mereka tinggalkan penyembahan kepada batu, kepada patung, agar mereka menyembah Allah SWT, agama yang hak, dalamnya rahmat. Allahu Akbar. Allah bebaskan sebagian besar negeri-negeri, ya, mereka menyembah sapi menjadi menyembah Allah SWT, menyembah api agar menyembah Allah. Semuanya rahmat. Jihadnya penuh rahmat, tawanan perangnya penuh rahmat. Muncullah seorang perempuan dari tawanan perang, dia cari-cari anaknya yang terpisah. Subhanallah, ini namanya peperangan mengacaukan. Bedanya dalam Islam penuh dengan rahmat. Dia cari-cari mana putranya. Idza wajadat sabiyan fis sabbi akhadathu, dapatlah putranya ada di antara tahun perang, seketika dia peluk putranya. Fa alsaqathu bi batniha, seketika dia angkat putranya, dia gendong, dia dekatkan ke perutnya. Wa ardu'athu, dia susukan putranya ini. Faqala lana Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada kami, ataruna hadhihi almar'atu, ataruna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha finnar. Mungkinkah wahai sahabat-sahabatku, ibu ini, perempuan ini menyampakkan putranya ke api? Mungkin enggak? Ya? Setelah dia cari-cari dapat putranya, mungkinkah setelah dapat dia buang di api? Mustahil. Qulna la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tak mungkin ya Rasulullah. Wa hiya taqdiru ala an la tatrahah, tak mungkin, pasti mustahil dia campakkan putranya ke api, mustahil. Subhanallah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, lallahu, sungguh Allah arhamu bi ibadih, lebih rahmat, lebih cinta, lebih sayang kepada hamba-hambanya. Min hadhihi biwaldiha, lebih daripada sayangnya ibu ini kepada putranya. Semua ibu cinta kepada putranya, anaknya, putrinya. Namun Allah lebih besar kecintaannya kepada makhluk, lebih daripada ibu mencintai anaknya. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang kita lupa saja kebaikan Allah. Lupa kita selalu. Kita anggap ah biasa ini, nampak matahari terbit biasa, tiap hari terbit seperti ini. Dalamnya dititipkan Allah rahmatnya untuk menyinari bumi ini, maya pada ini, dengan yang Allah titipkan rahmatnya. Dimulailah kehidupan di dunia. Bayangkan berapa juta, berapa, saya enggak tahu menghitung berapa watt itu besarnya matahari. Berapa watt? Kalau kita bayar berapa? Subhanallah. Dengan rahmatnya diterbitkan bulan yang indah berganti-ganti. Subhanallah. Dengan rahmatnya dititipkan kepada kita awan, angin, semuanya indah. Allahu Akbar. Kalau kita melihat dengan kacamata rahmat, pulang balik kita bertasbih muji Allah. Pulang balik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dasar mata kita mata belalang, walang kekek, mata terbelalak tapi tak melihat rahmat Allah dititipkan di sana. Subhanallah, lupa kita. Ya, betapa indahnya rahmat Allah ini. Kita bisa bergerak-gerak, jalan ke sana kemari, bisa melihat, bisa mendengar, makan enak, tidur nyenyak. Allahu Akbar. Lupa kita kepada Allah. Masih juga mengeluh, payah rezeki ini Ustaz. Sekarang semuanya sudah berpindah dari zaman manual ke zaman digital. Sulit sekarang pasar, toko tak laku lagi sekarang, orang belinya di digital, di online semua. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebarkan ini, masih banyak manusia mengeluh. Perang antara taksi online dengan taksi manual. Subhanallah. Bentar lagi perang semua itu. Ditinggalkan alam manual. Bentar lagi pun kalian mungkin tak mau lagi sudah belajar di masjid. Kenapa? Digital ada. Di SNTV ada kok. Facebook ada kok. Subhanallah. Itu dampak efek negatifnya digital. Ngaji pun malas. Kenapa? Tolong bentar lagi bisa tengok itu. Bentar lagi di SN, grup SN dikeluarkan itu kajian Ustaz itu. Tak usah kita heboh-heboh ngaji. Santai aja. Kerja kita sambil kerja dengar-dengar. Itu dampak negatifnya apa? Era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.